الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan daripada apa yang disebutkan oleh penulis Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullah, jumlah adab ashabil hadis, ini adab-adab daripada ashabul hadis. Di mana sebelumnya dia menyebutkan bahwasannya ashabul hadis mereka mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan daripada minuman, baik yang terbuat dari minyak, anggur ataupun jadi kismis, ataukah dari tamar, kurma, ataukah dari al-asal, madu, jagung dan yang lainnya, segala sesuatu yang menghasilkan sifat iskal, memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka sedikitnya pun haram. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan bahwasannya ashabul hadis mereka berpandangan untuk musyarah dalam melaksanakan sholawatul maktubah, menyegerakan dalam pelaksanaan sholat lima waktu dan pelaksanaannya di awal waktu itu lebih afdol daripada mengakhirkannya. Dan perkara ini yang menegakkan sholat al-maktubah di awal waktu ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau menyatakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, yakni dikerjakan di awal waktu. Ada sebetulnya lafaz di awal waqtiha, tetapi lafaz tersebut dhaif. Tumma ayyun, kemudian apa? Qal, beliau menjawab tumma birrul walidain. Kemudian birrul walidain. Setelah menyebutkan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah tentunya amalan yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla, yakni salat. Kemudian setelah itu adalah amalan terkait dengan sesama hamba, yakni birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Fal al-jihad fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama kali adalah as-shalat. sholat pada awal waktu. Dan bahkan beliau menyebutkan pula, memberitakan tentang keberadaan daripada para penguasa yang akan datang sepeninggal beliau nanti. Dan mereka ini mengakhirkan waktunya, menjalankan sholat tetapi di akhir waktu. Maka Rasulullah SAW membolehkan bagi kaum muslimin untuk mereka sholat di rumah-rumah mereka di saat imamnya, dalam hal ini adalah penguasanya, tidak menjalankan sholat di awal waktu. Perkara sholat berjamaah itu diantara perkara-perkara yang merupakan tugas pemerintah dalam pengaturannya. Di saat pemerintahan tersebut adalah pemerintahan Islam, seperti sekarang terjadi di Saudi dan di beberapa negara-negara Islam lainnya. Dan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa-masa Khalifah juga demikian yang berlaku. Jadi pemerintah sebagai penguasa, mereka yang menjadi imamnya, menjadi pemimpin, pemimpin negara dan pemimpin dalam agama, dalam sholat. Demikian pula yang mengatur masjid-masjid jami' misalnya, khotib-khotibnya, imam-imam tetapnya, yang mengatur adalah pemerintah. Apabila terjadi ternyata penguasanya, pemerintahnya, mereka menjalankan sholat di ulur-ulur waktunya, mendekati akhir waktu sholat baru ditegakkan sholat, maka Rasulullah SAW memberitakan itu akan terjadi nanti umar-umar yang seperti ini, yang penguasa yang seperti ini, mereka menunda-nunda waktu sholat sampai di akhir waktunya. Maka sholat kalian di rumah-rumah kalian, sholat kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini juga yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada para tabi'i. Sampai kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana engkau perintahkan ini wahai sahabat Rasul, engkau perintahkan kami untuk sholat di rumah-rumah kami, sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berjamaah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku sangka bahwa kamu ini orang yang paling faqih di negeri ini. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya al-jama'ah itu ma'wafaqal haq wa ikut tawahdah? Jama'ah itu yang bersesuaian dengan kebenaran, dengan al-haq, walaupun kamu sendirian. Di saat kamu berada di atas kebenaran, yang dalam hal ini adalah menjalankan sholat pada waktunya, di awal waktunya, maka engkau berjama'ah dalam kebenaran tersebut. Al-jama'ah itu ma'wafaqal haq, kata Abdullah bin Mas'ud, wa ikut tawahdah, walaupun kau sendirian. Jika seseorang berada di satu tempat, di satu negeri, di satu kampung, yang orang-orang yang di situ mereka mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya, maka sholat kita pada awal waktunya. Jika ada orang yang kemudian kita dapati mau diajak sholat di awal waktu, kita berjamaah dengan mereka, walhamdulillah. Kalau tidak, sholat sendiri. Kalau kemudian di masa-masa dahulu terjadi, orang-orang yang tidak sholat bersama dengan pemerintah akan dicurigai pada masa Abdullah bin Mas'ud dan pada masa-masa setelahnya. Orang-orang yang tidak ikut sholat di belakang Umar dalam keadaan mereka menunda-nunda waktu sholat, itu akan dicurigai berarti ini orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang akan melakukan kudeta dan semisal. Maka dalam hal tersebut tetap sholat di awal waktu, kemudian di saat ada jamaah yang dipimpin oleh Umaro pada waktu itu datang ke masjid sholat, dan sholat tersebut terhitung sebagai sholat sunnah di sisi kita. Ini semua menunjukkan akan begitu sangat pentingnya perkara menjalankan sholat di awal waktu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah beliau sholat melainkan selalu di awal waktu, di awal-awal waktu sholat, kecuali pada saat Jibril datang mengimami. Dalam hal itu kita tahu ya, beliau Jibril dalam hal ini menjelaskan kepada Rasul tentang awal waktu dan akhir waktu untuk memberikan batas. Jadi pada keumumannya Rasulullah SAW sholat di awal waktu, senantiasa di awal waktu, sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Abu Dawud Al-Bayhaqi, dan Imam Ahmad, Nasa'i, Tahawi, Syekh Al-Asqalani Rahimahullah, rahimahullah. Juga dalam hadis Salamah Ibn Al-Aqwa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Iyas Ibn Salamah Ibn Al-Aqwa, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Salamah Ibn Al-Aqwa menyatakan, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah SAW idha azalat syamsu thumma narji'u atatabba al-fayt. Dahulu kami sholat Jumat berjamaah. Jamaah ini bisa sholat Jumat atau sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Idza zalatish shams, di saat tergelincir matahari. Tsumma narji'u, kemudian kami pulang. Natatabba al-fayt, mengikuti daripada bayangan matahari. Jadi yani karena terik matahari yang sangat, ya, mengikuti bayangan matahari dalam artian bagaimana? Jadi tembok-tembok yang ada di Madinah tentunya pada saat itu, bayangan matahari itu masih sangat pendek, bayangannya matahari, ya, mengikutinya dalam artian melipir-lipir dari pinggirnya, pinggir daripada tembok, supaya tidak begitu tersengat oleh sinar matahari. Dan gambaran Natatabba al-Fayt ini menunjukkan bahwasannya mereka menjalankan sholat di awal waktu, di awal waktu zawal, di saat tergelincir matahari, saat itu kemudian sholat. Sehingga selesai pulang dari sholat, bayangan daripada matahari itu masih sangat pendek pada tembok-tembok Madinah, sehingga mereka mengikuti di pinggir-pinggiran daripada tembok. Dan yang semisal ini diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Menyatakan kana yusalli dzuhur idza zaghabatish syams 'an katibi samaa'. Dahulu Rasulullah SAW sholat dzuhur di saat matahari tergelincir dari jantung langit sana, ini dari atas, apa, dari pertengahan langit sana, sedikit sudah lewat, ini tergelincir ke arah barat. Wa yusalli al-asr hina yasiru bil syai' mithlah ghaira bil istiwa'. Dan sholat asar di saat bayangan sesuatu itu sama dengan bendanya, itu mulai awal sholat asar. Jadi bayangannya sama dengan benda. Ghair dzil istiwa, selain daripada dzil bayangan istiwa. Bayangan istiwa yakni bayangan di saat pertengahan matahari berada di tengah-tengah gitu. Nanti akan ada sedikit bayangan. Akan ada sedikit bayangan. Karena memang matahari tidak pas tepat di atas kepala-kepala kita. Agak sedikit geser sana, ya geser kanan atau geser kiri. Sehingga nanti akan ada sedikit bayangan. Maka ini namanya dhillul istiwa. Nah, di saat menghitung daripada masuknya waktu asar, itu harus dihitung waktu zuhurnya. Dhillul istiwanya dihitung dulu. Ya. Bayangan daripada matahari di saat berada di atas, tepat di atas kepala ini. Itu nanti akan kelihatan ada bayangan, mungkin setengah meter, ya, katakanlah setengah meter begitu. Maka untuk masuk waktu asar, hitungannya adalah di saat benda, misalnya bendanya 2 meter panjangnya. Maka nanti masuk waktu asar adalah di saat bayangan tersebut sesuai dengan bendanya 2 meter ditambah dhillul istiwa. Yaitu setengah meter tadi. Jadi 2,5. Itulah awal daripada waktu asar. Dan ini menunjukkan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat menjalankan sholat di awal waktu. Wa yusalli al-maghrib idza wajaba. Dan sholat maghrib di saat matahari tenggelam sempurna, bulatan daripada matahari tersebut. Kecuali sholat isya. Nah, sholat isya maka di sana ada waktu yang lebih utama, waktu latar. Yani di sepertiga awal malam. Setelah lewat sepertiga awal malam, itulah waktu atar. Waktu yang paling afdal untuk dilaksanakannya sholat isya. Adapun sholat fajar, maka beliau juga demikian menjalankannya dalam di awal daripada waktu sholat. Karena dalam hadis Aisyah mereka ya satu orang dari satu tiga dalam keadaan masih gelap. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr mutafalli'ah bi murutihin. Dahulu kami kunna di sini adalah mereka para wanita-wanita mu'minat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar. Mutafal di'af bimurutihin. Mereka merobek daripada kain-kain pembalut badan mereka untuk dijadikan hijab. Mereka pakai kepala-kepala mereka. Huma yang palitna ila buyutihin. Kemudian mereka balik ke rumah-rumah mereka. Ina yakdina sholat. Di saat mereka telah selesai sholat. La yakrikuhunna ahadun minal gulas. Tidak ada yang mengenal mereka seorang pun karena gelapnya malam. Jadi pulang dalam keadaan masih gelap. Dan di negeri kita ini ada sebagian tempat yang mereka terkhusus waktu asar. Seringnya kita dapati mereka mengakhir-akhirkannya waktu asar. Bahkan ada beberapa pengalaman wah yang ingin untuk melaksanakan sholat di awal waktu asar ya, itu kemudian ada di awal waktu ternyata dimarahi sama ya orang situ. Tidak boleh ada di awal waktu. Kenapa? karena jamaah masih pada berada di tengah sawah nih. Mereka masih sibuk dengan sabitnya masing-masing. Lantas bagaimana? Ya nanti jam-jam 5 atau setengah 5 baru diadzan. Kita kaget dikiranya sudah mau azan maghrib, ternyata asar. Di sebagian tempat terjadi yang seperti ini. Bahkan ikhwahnya tadi yang dimarahi. Sholat itu haknya kami, jadi kami yang menentukan adanya. Sholat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah menentukan waktu-waktunya, awal daripada waktu sholat. Dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali dalam Sahihain dan selainnya yang menjelaskan bahwanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sholawat al-maktubah di awal waktu. Dan beliau sangat menekankan hal tersebut. Alaihi salatu wassalam. Kecuali tadi Isya dan kecuali duhur. Duhur di saat panas yang sangat terik. Nah ini justru ada disunahkan untuk kemudian ditunggu sampai agak sedikit mereda, agak apa namanya panas tersebut agak sedikit turun. Kuantitasnya turun daripada suhunya. Ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Abridu bidhuhr. Fa inna syiddatal har min faihi jahannam." Tundalah waktu sholat zuhur sampai agak dingin, karena panasnya ya terik matahari itu merupakan bagian daripada hembusan uap jahannam. Sehingga tak khusus pada waktu duhur yang dalam keadaan panas dan sangat terik itu disunahkan agar kemudian diakhirkan waktunya. Jadi kecuali dua waktu sholat tersebut ya, duhur yang dalam keadaan panas dan terik atau isya, untuk kemudian menjalankan sholat di akhir mal apa di waktu yang paling awal, yakni waktu atam. Maka selain daripada itu, maka yang paling afdal adalah dilakukan di awal waktu. Dan ini menjadi prinsip daripada prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, sehingga dimasukkan oleh Al-Imam Abu Utsman Ash-Shaybani, dan beliau ini salah seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dimasukkan dalam perkara akidah, padahal ini adalah amaliyah. Karena ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan yang selain. Maka bagaimana mungkin orang-orang menyebut dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kemudian justru mengakhir-akhirkan waktu sholat. Tidak sesuai antara klaim pengakuan dengan praktek amalan. Ini jalan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan syariat yang sangat agung, yaitu sholat lima waktu, menjaga betul-betul waktunya, berjamaah di masjid bagi kaum pria, dilaksanakan di awal waktunya. Bahkan terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya suka mengakhir-akhirkan ini merupakan sifatnya orang-orang munafikin. Apa kita rela untuk kemudian dicap sebagai orang-orang munafikin di sisi syariat? Nasallahu alaihi wasallam wa alaikum. Rasulullah SAW menyatakan, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Ya jilisu, ya kubus syams. Dia duduk, menunggu, ya, dan perhatikan matahari. hatta idza kanat baina qarnai syaitan, hingga di saat matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Ini di akhir daripada waktu asar, di mana cahaya matahari sudah mulai berwarna kuning. Itu di saat itulah ada tanduk syaitan di sisi barat sana. Ya memang kita tidak melihatnya tanduk syaitan, tetapi Rasulullah SAW menggambarkan demikian, baina qarnai syaitan, di antara dua tanduk syaitan. Qoma, kemudian dia berdiri. Ini orang munafik ya. Fana qoroha arba'an, kemudian dia mematuk 4 kali. Ila yakurullaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat Allah padanya kecuali hanya sedikit saja. Itu sholatnya munafik. Na'udzubillah. Ya tentunya walhamdulillah kaum muslimin tidak sampai seperti itu ya. Ya memang mengakhirkan, tapi tidak sampai pada taraf yang demikian. Belum sampai kuning begitu, belum. Tapi sudah sangat mengakhirkan sekali. Ya sepatutnya tersebut, tentunya kita sangat berhati-hati dalam perkara itu. Jangan sampai kemudian terjatuh dalam apa yang digambarkan di sini ya, oleh Rasulullah SAW sebagai sholatnya orang yang munafik dalam hadis Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Baik, kemudian ashabun menyatakan wa yujibuna qira'at al-Fatihah tajita khalfal imam. Jadi mungkin ana cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Nah, tapi lahuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.